السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الكرام. كتاب الله كان اجتماع ilmu kita pada pagi ini dengan baca ulum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita masuk pada tajuk yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu maknanya bersalahat. Itu bahasa orang lama sebut bersalahat. Kita baru-baru ni pakai bersalahat. Bersalahat ni maknanya tak sama. Sebut bersalahat, bersalahat tu yang orang belajar kitab tauhid. Bersalahat Allah Ta'ala itu pada segala yang baharu. Apa benda tu? Yang baharu tu apa? Bersalahat tu apa? Bahasa zaman kita sekarang ni ialah Allah tak sama dengan makhluk. Itu bahasa. Apa makna mukhalafatuhu lil hawadith? Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan apa benda pun. Salah satu sebab orang tidak minat untuk belajar tentang tauhid, kitab-kitab tauhid, sedangkan pelajaran tauhid itu wajib dipelajari. Salah satu sebabnya ialah penggunaan bahasa. Jadi tuan-tuan ni, adik-adik ni, anak-anak ni, besok dah jadi penulis ke apa ke, tolong terjemahkan kitab ni dalam bahasa yang mudah-mudah bagi faham. Supaya senang. Boleh juga ustaz pakai bahasa lama tu boleh. Masa dia baca, dia baca pakai kitab bahasa lama. Tak apa, tapi huraikanlah cara orang baru. Walaupun isinya macam bahasa gaya, bahasa yang lama, tapi kita lah yang modifikan dia menggunakan gaya bahasa yang moden. Kalau ustaz yang hurai tu pun dia menggunakan bahasa lama, yang mengaji tu orang baru, memang tak faham. Baik, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala itu pada segala makhluk yang baru. Maksudnya tidak sama Allah itu dengan sesuatu pun makhluk. Sama ada pada zat, pada daging. Allah tidak ada daging macam kita. Allah tidak ada darah macam kita. Allah tidak ada tulang belulang macam kita. Allah tidak ada mata macam kita. Allah tidak ada rambut macam kita. Allah tidak ada hormon macam kita. Allah tidak mempunyai jasad macam kita. Itu zat. Dan tak sama Allah pada sifat. Sifat manusia mati, sifat manusia mengantuk, sifat manusia ada letih, sifat manusia ni mengah, sifat manusia ni jemu, sifat manusia ni marah, sifat manusia ni penyegan, malas. Itu sifat manusia. Allah tak ada sifat-sifat itu. Allah tak mengantuk, Allah tak sakit perut. Allah tidak tua, Allah tidak muda. Allah tidak jadi macam kita sifat lupa. Mustahil Allah bersifat dengan sifat lupa. Allah tidak bodoh. Makhluk ni bodoh. Cerdik pun kadang-kadang jadi bodoh juga. Berapa banyak orang yang pandai-pandai bodoh juga. Lalai kena juga. Saya tak kata lah. Orang kata lah. Jadi pandai-pandai jadi doktor. Suami doktor, isteri pun doktor. Cerdik aku. Tapi bila mereka bertanding tu atas pelamin, tegak tengok depan. Orang belah kiri kata, amboi, tak tengok belah kiri pun tengoklah sikit. Mereka pun tengok. Nampak tak? Tak kira orang belah kanan pula kata, amboi, kami belah kanan pun nak tengok. Tengok belah kanan pula. Macam bagi salam. Tambah nikah di kampung. Orang di dapur pula kata, orang di dapur pun nak tengok juga. Pergi tengok di dapur, tegak dua-dua orang tu. Padahal dua-dua tu doktor, cerdik dua-dua. Tapi boleh di kasut dua-dua orang. Tengok sini, tengok sini. Sudah dia tak cerdik lah nampak. Ini yang saya katakan tadi. Orang yang cerdik pun kadang-kadang jadi tak apa nak cerdik. Allah ni sentiasa bijaksana. Allah sentiasa bijaksana. Sentiasa tidak lupa. Manusia ni mudah lupa. Dulu dia kata orang mudah lupa, mai ke dia, tak ingat. Mai kenal kat dia, saya tak ingat. Saya lupa. Dulu dia kata manusia ni mudah lupa. Mai dekat dia, dia pun tak ingat. Correct? Correct, correct, correct. Baik. Baik, kemudian. Dia mustahil dan segala perbuatan. Perbuatan manusia tak sempurna. Perbuatan manusia tak sempurna. Perbuatan Allah maha sempurna. Manusia sekarang buat robot untuk menandingi kemampuan manusia. Tak sempurna. Robot yang terbaru yang dibuat oleh Jepun. Robot Honda. Dia ada 213 deria. 213 rasa. Pegang di sini bunyi lain. Pegang di sini bunyi lain. Dan pembuat robot tu kata dalam tempoh beberapa masa akan datang, manusia akan jatuh cinta dengan robot dan akan ada hubungan badan dengan robot. Tak perlu lagi jawab. Tak nikah, tak padahlah ni. Nikah dengan robot, bela robot seorang di rumah. Baru ni robot tu ditunjukkan dalam TV. Ya, macam orang. Rambutnya, rambut orang. Kulitnya dibuat daripada silikon. Memang nampak macam orang. Sehinggalah pelayan restoran tu, pelayan restoran menyangkakan yang itu adalah orang. Rupanya robot. Tak dapat beza robot dengan orang. Ini di Jepun. Macam mana pun dia membuat robot untuk jadi orang, tetap tidak akan jadi orang. Manusia ni Allah Ta'ala ciptakan sempurna. Dia ada perasaan. Dia ada jantung. Dia ada hati. Dia ada jiwa. Kulit yang Allah Ta'ala buat pada kita, kulit yang paling cantik. Tak ada siapa boleh tiru kulit yang Allah Ta'ala buat. Tapi bila manusia membuat sesuatu, maka akan jadi cacat dan celah pada pembinaan. Buat rumah, rumah akan retak. Buat cat, cat, cat akan pudar. Buat baju, baju akan buruk. Ini ciptaan manusia, ciptaan Allah tidak. Ciptaan Allah sempurna. Cantik. Sekarang ni cuba tuan-tuan dengar betul-betul apa yang ada dalam surau. Dengarnya ialah bunyi aircon mengeluarkan udara yang sejuk, nyaman. Manusia buat aircon, bunyi aircon. Kalau aircon tak bunyi, tu tanda dia rosak. Tak bunyi apa, senyap je, maknanya rosak. Tetapi sekarang Allah sedang memutarkan bumi. Bumi sekarang sedang berpusing. Tetapi tidak ada siapa pun yang pening kepala kerana bumi berpusing. Seorang pun tak terasa sekarang bumi berpusing. Sedangkan bumi sedang berpusing. Ada yang pening? Ada yang terasa? Tidak. Begitulah halusnya ciptaan Allah. Besar sangat kita cerita pasal bumi. Besar ceritalah pasal bumi. Besar sangat. Tuan-tuan bangkit semayang subuh, kemudian pergi ke kedai beli nasi lemak 2 bungkus. Pukul 8 pagi tadi tuan-tuan makan sebungkus, isteri sebungkus. Air 1 gelas, teh kosong. Bila nasi lemak masuk dalam perut kita, sekarang perut sedang memusingkan nasi lemak itu. Sedang memproses dan diproses. Ada tak bunyi? Siapa yang sekarang bunyi perutnya sedang memproses nasi lemak dan capati bagi diri? Punya halus ciptaan Allah sedang bergerak dalam perut tapi tak bunyi pun. Patut-patut bunyilah macam mesin basuh di rumah kita. Pasal dia sedang memproses. Tapi kenapa perut tuan-tuan tak bunyi? Sedar-sedar jadi darah, sedar-sedar jadi air kencing, sedar-sedar jadi najis. Halusnya ciptaan Tuhan. Inilah dia yang dipanggil sebagai mukhalafatuhu lil hawadith. Baik. Dan Allah mustahil menyerupai dan menyamai segala apa yang sudah disebut sebelum daripada pelajaran kita. Maknanya, menafikan zat Allah sama dengan zat makhluk. Allah tidak ada darah daging macam kita. Allah tidak ada usus besar, usus kecil macam kita. Tak sama. Dan menafikan sifat Allah menyamai segala sifat yang baru. Sifat kita lupa, letih, jemu, penat, mengah. Allah tidak ada jemu, mengah, penat, lupa, mengantuk. Kita mengantuk. Dah tidur pun mengantuk lagi. Sifat manusia macam itu. Seorang menguap, tunggulah. Sebelah dia insyaAllah menguap. Tak percaya juga tuan-tuan menguap juga. Orang sebelah tu tempiah. Macam kita dah duduk dalam satu sepah. Seorang sebelah tu menguap. Tunggu sebelah tu. Lagi dia juga menguap. Sebab apa? Itulah sifat. Itulah dalil menunjukkan adanya ilmu pukau. Yang disebut dalam bahasa kita, Ainun Sihrun. Sihir mata. Sihir mata ni bila tengok orang jatuh dia. Bila tengok orang, lupa dia. Bila dia tengok orang tu, orang tu akan hilang ingatan. Inilah dalil kenapa adanya sihir mata. Macam mana boleh berlaku sihir mata? Cuba tuan-tuan soal. Kenapa seorang menguap dan seorang lagi juga akan menguap? Kenapa ada connect di situ? Kenapa ada shock di situ? Begitulah dengan sihir. Macam mana boleh berlaku adanya peredaran, perutusan udara, perutusan syaitan dan sebagainya. Baik, kemudian ini bererti zat Allah bukan jirim. Zat Allah bukan boleh disimpan, jirim ataupun jisim yang boleh dipegang, dibentukkan. Zat makhluk boleh dibentuk. Kita ada kayu, kita boleh bentukkan kayu. Kita ada batu, kita boleh bentuk batu. Sebab dia berjisim, dia berjirim. Tetapi Allah tidak sama macam sifat itu. Dan Allah bukan jauhan. Bukannya satu benda yang boleh dipegang, dilihat, dibentukkan. Allah tidak berpihak. Tak tahu Allah ni duduk macam mana. Kita berpihak. Saya berpihak di hadapan tuan-tuan. Saya berpihak di atas kerusi. Tuan-tuan berpihak di bawah. Tuan-tuan berpihak di hadapan saya. Allah tidak begitu. Ada satu tok guru, dia tunjuk terror pada anak murid dia. Dia tunjuk terror pada anak murid. Anak murid baru daftar nak mengaji. Masuk mengaji. Dia tanya anak murid dia. Sebelum bumi ada, sebelum langit ada, sebelum semua makhluk ada, Allah berada di mana? Tok guru tunjuk terror pada anak murid. Sebelum langit ada, sebelum bumi ada, sebelum bintang ada, Allah ada ke mana? Dia tanya ke anak murid dia. Anak murid dia jawab, sebab itulah saya nak main mengaji ni, nak tanya ke guru tu. Padahal dua-dua tak apa. Maka nak cover malu tok guru tu, tok guru jawab apa? Dia ni bumi dan langit ni macam telur ayam. Telur ayam. Dibuang kulitnya, tinggallah isinya. Maka kulit jadi langit. Isinya ni jadi bumi. Keluarlah baunya telur ayam. Begitulah. Asalnya satu. Jadi langit, jadi bumi. Keluarlah Allah. Merapu punya juga. Sesat siapa yang bagi jawapan macam itu. Allah tidak berpihak. Habis itu Ustaz, Allah duduk di mana? Tak tahu duduk di mana. Hak dia. Bumi ni hak dia. Dan sampai mana pun terpulang pada dia. Dia ada lah. Dia dah asal. Awal. Bukan kita boleh kata Allah duduk di sini. Allah duduk di sini. Bila Allah duduk di sini, dia sudah jadi makhluk. Allah duduk di situ, dia jadi makhluk. Allah duduk di sini, dia jadi makhluk. Sedangkan kita dah kata ada Allah tidak sama dengan makhluk. Baik. Allah tidak bertempat dan tidak bermasa. Tidak bersifat kecil dan tidak bersifat besar. Dan Allah tidak bersifat dengan segala sifat makhluk. Allah bukan daripada jenis arak yang baru diciptakan. Bukan selepas bumi dan langit diciptakan Allah wujud. Tidak. Sebelum daripada itu lagi Allah sudah wujud. Dan Allah bukan berbangsa kepada seseorang. Allah bukan berbangsa Arab. Dia bukan berbangsa Arab. Habis itu kalau Allah bukan berbangsa Arab, tak, kenapa Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam bahasa Arab? Kenapa Allah boleh berbahasa Arab? Lah, bahasa Arab tu Allah buat. Allah yang ciptakan bahasa Arab. Allah nak guna bahasa apa? Bahasa api lah. Pagi tadi saya sebut di surah A4, Taurat dalam bahasa Ibrani, Zabur dalam bahasa Suriani, Al-Quran dalam bahasa Arab. Nabi 4 orang je Nabi Arab, yang lain semua Nabi bangsa lain. Nabi yang bangsa Arab, Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Yunus, yang berbahasa Arab. Nabi Adam berbahasa Arab dengan Allah dalam syurga. Nabi-nabi lain bangsa Yahudi, Bani Israel, bahasa Suriani, bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim bahasa Ibrani, dia bukan bahasa Arab. Yang Nabi daripada Arab 4 saja. Dan kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab? Sebab Nabi-nya pun orang Arab. Takkan Nabi nak cakap bahasa Inggeris berdakwah pada orang dalam bahasa Inggeris nak berdakwah pada bahasa Arab? Memang tak sesuai. Kalau saya hari ini pun ceramah pada tuan-tuan bahasa Arab, tuan-tuan hangguk saja. Hangguk saja. Macam semalam kita tengok seminar multaqa, orang-orang yang pernah belajar di Allah, Syekh Qantawi cakap Arab. Tuan-tuan hangguk saja. Hangguk geleng. Faham ke apa? Fasih bahasa Arab dia. Memang fasih lah dia tu Arab. Apa nak heran dengan Tontowi jika Arab dia orang Arab? Di negara Arab-Arab, budak 2 tahun pasti dengan Arab. Memang orang Arab, memang pasti apa? Apa manfaat ucapan Tontowi pada tuan-tuan semalam? Tak ada manfaat sebab tuan-tuan tak erti bahasa Arab. Sebab itulah manusia yang baik ialah orang yang boleh bercakap dalam bahasa orang. Kalau dia boleh bercakap, maka kita senang faham. Maka dakwah yang paling baik ialah berdakwah dalam bahasa yang orang faham. Yang mana bahasa Syekh Tontowi semalam faham. Dia hanguklah kepala. Tentang jasa Al-Azhar. Tentang kurikulum Al-Azhar dia sebut semalam. Peranan lepasan Al-Azhar. Syarat-syarat untuk jadi Al-Azhar. Kita dengar ucapan dia semalam. Syarat-syarat yang dikatakan orang Azhar. Dia kata kalau boleh semua orang yang lulusan Azhar mesti menghafaz Quran. Awal-awal kali dia kata Azhar hafaz Quran. Tapi tak boleh nak buat. Jadi orang yang faham, faham lah. Orang yang tak faham, buk saja. Tak pun dia tidur sana. Boleh juga, tak faham. Sebab tu dalam ceramah, sebaik-baiknya gunalah bahasa yang berfaedah untuk kita. Sebab itu Nabi Muhammad bercakap Arab dan Al-Quran berbahasa Arab kerana Nabi mula-mula diutuskan kepada kaum Arab terlebih dahulu. Baik, kemudian dan tiada seorang pun yang sebangsa dengan Allah. Tiada siapa yang boleh dakwa dia anak Allah atau isteri Allah atau pak Allah, anak Allah, ibu Allah. Tidak ada siapa boleh dakwa. Dan tiada seorang pun yang bersekutu dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang beri nasihat pada Allah. Dalam nak buat apa benda ni, Allah tak perlukan nasihat. Baik para malaikat, baik siapa-siapa pun. Nabi pun tak bagi nasihat pada Allah. Malaikat pun tidak ada bagi nasihat pada Allah. Allah tidak ada siapa pun yang tolong dalam menciptakan langit dan bumi. Berhala tak tolong bagi pendapat. Tokong-tokong pun tak tolong Tuhan bagi pendapat. Malah tokong tu pun Allah yang ciptakan daripada batu dan kayu. Kemudian diukir menjadi patung. Kenapa perlu disembah patung dan tokong untuk jadi Tuhan? Sedangkan tokong dan patung ni tidak pernah tolong Allah menciptakan bumi. Nak menciptakan sehelai daun pun tokong tak mampu buat. Itu maksud tiada bersekutu. Allah tiada bersekutu dengan sesiapa pun dalam penciptaan segala makhluk. Dan Allah tidak mengambil faedah daripada segala perbuatannya. Tidak ada keberuntungan pada Allah. Sama ada kita semayang ataupun tidak. Semalam tuan-tuan datang. Pagi ini pun tuan-tuan datang. Adakah Allah naik saham? Adakah bursa saham Allah sekarang melonjak? Tak ada. Allah tetap Allah. Seluruh rakyat Malaysia semayang. Allah tetap Allah. Seluruh rakyat Malaysia tak semayang. Tak rugi pun. Tak rugi pun Allah. Tak semayang dan ibadat bergantung pada kita. Semayang untung kita. Tak semayang rugi kita. Allah tidak ada untung. Allah tidak ada keberuntungan mengambil faedah daripada kita. Baik. Begitu juga dalam segala perbuatannya. Semuanya untuk kita. Apa yang Allah anugerahkan pada kita adalah untuk kita. Semalam kau tengok Al-Kuliah. Petang semalam. Yang mana pencin tengoklah. Yang mana tak pencin duduklah kereta nak tengok apa. Yang mana dah pencin kalau dia rajin dia tengok. Tajuk semalam. Kasih sejarah dua jari. Iaitu kelebihan memelihara anak-anak yatim. Jadi Ustaz Walang kata anak yatim ni kasih sayang tak ada walaupun duit banyak. Kadang-kadang tu anak yatim makan sedap pada kita lagi. Pasal pak dia kaya. Mak dia kaya mati. Tinggal harta banyak. Baju mahal pada baju kita lagi. Tapi satu yang anak-anak yatim kurang. Kasih sayang. Bila kasih sayang kurang, sebab tu anak yatim kadang-kadang jadi perangai tak elok. Jadi belagak, jadi sombong, jadi nakal, jadi degil, jadi buas. Pasal tak ada orang nasihat, tak ada orang beri kasih sayang. Dan kasih sayang jadi lembut. Sebab tu kita yang tak jadi yatim, kita ni yang tolong yatim walaupun dia miskin. Tuan-tuan, saya selalu, saya kalau pergi ke rumah anak-anak yatim kalau saya pergi ceramah. Baru ni saya bawa beras berapa ratus kilogram naik kereta saya pergi hantar beras rumah anak yatim. Menyungit-nyungit kereta. Besok pagi terus tukar air rubah terus. Esok kau ustaz dah otak lah. Tokey Cina kata, ya, you punya ustaz lah. Sudah ustaz lah punya esok lah. Saya sampai-sampai pengurus dia sambung. Apa hal ustaz? Nak ambil beras. Nak hantar beras. Buka-buka bonek. Alhamdulillah. Tak ada sebuah benda lain dah. Alhamdulillah. Syukur kata dapat beras. Saya kata macam mana keadaan? Allah ustaz. Saya bilang ustaz tak. Beras kami dah habis lah. Eh kan banyak bagi hari tu. 200 kilo tak banjir. Dah habis beras tak. Oh saya kata banjir je. Tempat ni kena banjir. Kenapa tak kabur? Saja segan nak pergi tahu ustaz. Tapi habis lah. Usi meja habis banjir. Oh sekolah rumah tepi sungai. Naik air habis lah. Saya kalau pergi ceramah di rumah anak-anak yatim. Saya tak suka nak tarik hati budak-budak anak-anak yatim ni. Sabarlah kasih sayang Allah pada kita. Kita pun rindukan melayan mak bapak. Saya tak suka macam tu. Walaupun ada mak anak-anak yatim yang bila ditanya, apakah keinginan kamu? Keinginan saya ialah nak rasa macam mana ayah bagi duit pergi sekolah. Nak rasa ayah bagi duit tak atas tapak tangan nak pergi sekolah. Yang tu saya nak rasa, saya tak nak rasa. Saya tak suka sebut-sebut macam itu. Melemahkan semangat anak yatim. Saya sebut pada anak-anak yatim ni, kamu semua ni untung pada tak ada ayah. Tercengang dia pun. Kamu semua ni untung tak ada ayah. Ayah tak ada mak mati, untung lah. Dia menangis pada dia pun. Saya marah pasal kumpulan nasyid sebelum saya ceramah tu, kumpulan nasyid anak yatim. Kami insan yang lemah, hidup tidak mengenal ayah. Eh, menyampuam. Jadi lemah. Saya kata tak lemah kat saya apa. Tak ada ayah lah untung. Cengang budak. Kamu tidak ada dosa dengan ayah. Kalau ada ayah, belum tentu lagi kamu jadi anak taat. Tata jadi melawan. Tata baca dalam paper hari ini, mak dia bunuh. Pak dia cederakan. Tata jadi macam itu. Dengan sebab tidak ada ayah, dengan sebab tidak ada ibu, dosa dah harta konfirm tak ada. Kamu tak syukur kalau tak ada dosa. Lantaklah tak ada ayah pun, Nabi Muhammad pun tak ada ayah, ada Nabi Muhammad umur. Nabi tak pun. Nabi jadi jiwa besar. Daripada anak yatim boleh jadi pemimpin, Nabi buktikan. Daripada tidak kena ibu, tidak kena ayah, tapi Nabi jadi orang yang semangat wajar. Yang inilah yang kita nak. Tukarlah lagu lain. Tukar lagu lain. Walaupun kami tidak ada ayah, tapi kami hidup senang. Kami tak ada dosa dahaka. Apa ada ayah, banyak dosa. Sudah tuan-tuan. Yang mana benda kecil, mereka pula takut pula. Betul lah tu. Ada kita kena faham. Apa yang Allah bagi itu, ada sebab. Saya kata saya apa anak yatim macam kamu. Kamu ayah meninggal umur berapa? 8 tahun. Kenal ada ayah? Kenal. Saya ayah saya meninggal. Saya 8 bulan. Saya tak kenal. Tak pernah saya pun saya merindui nak cium tangan ayah. Saya tak nak sebut macam tu. Saya nak merasai macam mana ayah peluk-peluk otak. Ha? Saya tak ada pun dekat tu. Saya pun anak yatim juga. 8 bulan. Pak saya mati. Aksiden. Saya tak ambil kisah pun. Malah saya bersyukur, saya redha pula pada Allah. Sekurang-kurangnya, Allah tidak soal saya di hari kiamat. Dahaka pak, lawan bapak, tak bagi nafkah pada bapak, sakitkan hati bapak. Sekurang-kurangnya saya tak buat benda-benda itu. Selamat saya. Ini tidak. Bila sebut anak yatim sedih. Nyanyi ramai-ramai pula. Tolong kami. Sebaik ada Haji Abdul Wahab, ada Wahid. Tu pun dia tipu harta pak-pak mentua lah. Lah ayah nak marah tak? Ayah, ambillah segala harta ni. Lelong habis barang-barang antik tepak segaraga tu. Kan sidik segaraga lah. Baik. Dalil mukhalafatuhu lil hawadith. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Baik. Maksudnya. Tengok bahasa Allah senang tak faham. Laisa tidak ada. Kamislihi serupa syai'un. Sesuatu pun. Tidak ada serupa sesuatu pun dengan Allah. Bahasa Quran senang je. Main bahasa kita jadi payah. Bersalahan Allah Ta'ala itu dengan segala yang baharu pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya dan pada segala bendanya. Jadi faham. Jadi susah faham. Kalaulah kita ikut Quran subhanallah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sama sesuatu pun dengan Allah Ta'ala. Cuba kita gunakan bahasa Quran tuan-tuan. Kaedah Allah menyampaikan sesuatu. Dengan cara yang begitu berkesan, dengan cara yang begitu santai, dengan cara yang begitu sedap didengar. Tak merumitkan kita. Baik, kemudian. Maksudnya tidak ada sesuatu pun daripada segala zat yang baharu ini serupa dengan zat Allah. Dan tidak ada sesuatu pun daripada segala sifat yang baharu ini serupa dengan sifat Allah. Dia hurai jadi panjang pada ayat Quran lagi pun. Hak kita faham ayat Quran ni senang tak? Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu. Main dia hurai pula tuan-tuan. Lagi pening pula kita pula. Bukan saya marah pada pengarang kitab ni. Kita tak marah dia sebab dia orang lama. Bahasa lama. Sebab tu saya katakan tadi. Perlu tak penulis-penulis kitab yang baru dan sebagainya. Tolonglah ejah bahasa. Penggunaan bahasa yang lebih dimudah fahami oleh orang zaman sekarang. Ya, penulis lirik pun sekarang lembah lah. Tak boleh dah guna bahasa yang pening-pening kepala. Dulu bahasa puitis yang digunakan tulis lirik lagu. Sekarang mana ada lah tuan-tuan. Kau bagai ibarat santan lah, kau ibarat bunga lah, mana ada lah. Sekarang semua direct lah. Aku cinta padamu, kau cinta padaku. Senang bah. Kalau dulu kan kau ibarat laksana bulan tinggi di atas kayangan, orang pening tu kan. Jadi kalau lirik pun ditukar mengikut kefahaman kita, kenapa kitab yang lebih penting daripada lirik lagu tidak ditulis dalam bahasa yang lebih mudah masyarakat kita faham? Baik, kemudian. Oleh sebab itulah bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Baik, yang kelima. Qiyamuhu Ta'ala binafsi. Artinya Allah Ta'ala, berdirinya Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Kekuatan, kekuasaan Allah Ta'ala itu tiada pendukung. Kita berdiri sekarang ini didukung oleh banyak benda. Kenapa tuan-tuan boleh berdiri, boleh sampai ke sini? Didokong oleh kuasa Tuhan dan keizinan Tuhan. Allah yang menyampaikan. Didokong oleh kekuatan tulang. Didokong oleh kekuatan semangat. Jiwa. Itu yang mendatangkan kita ke sini. Kalau Allah tak izinkan kita, nak jalan pun tak boleh, nak cakap pun tak boleh. Sekarang ni Ronaldo bermain terbaik dunia, 3 kali. Tempurung dia, ligamen tempurung dia pecah, meletup. Nak main bola tak boleh. Tu dia tu tuan-tuan. Orang putih main bola tu, kira pada jadi jutawan. Tempurung pecah pun tak apa, tempurung lutut pecah pun tak apa lah. Juta lah duit dalam bank. Kita ni pergi kampung, main tempurung pecah helai. Duit RM40 dalam bank nak buat apa? Bertonggak sampai situ. Tu pun main puluh suruh-suruh. Lepas tu main tu profesional. Macam kita tengok ni tua malam lah. Tua di Langkawi malam. Lagi berapa meter nak sampai lah jatuh berserapah. Berguling-guling jatuh. Tak kawan ni renjuk kawan ni jatuh. Subhanallah. Patutlah jatuh pun duit banyak. Berapa ribu nak dapat. Kita kalau bersukan sampai bertumbuk-tumbuk, sampai bergaduh tuan-tuan. Duit banyak mana dapat. Yang baru ni referee di mana? Melaka kan Negeri Sembilan. Referee-nya polis. Bagi kad merah kat pemain. Pemain hambat. Dia pergi kat bilik dia, pergi ambil senapang. Pergi tembak. Tak apa, selaku pun tembak. Sampai berpistol-pistol. Tak menang pun biarlah dunia. Sukan si pun kalah. Tapi bak nak bertumbuk ni, dia tak kira siapa lah. Polis pun dia hambat. Ilaha illallah. Pelik tuan-tuan. Itu beza tahap sukan kita. Tahap sukan mereka main betul-betul. Sebab mereka mendatangkan income yang banyak pada mereka. Kita pula main. Tapi tak mendatangkan income. Gaduh saja. Tak habis-habis. Sebab saya bola takraw bergaduh. Sebab saya badminton bergaduh. Malu ke orang menang tidak juga. Baik. Kemudian. Jadi Allah Ta'ala ni berdiri dengan sendiri. Mustahil dia berdiri dengan yang lain. Tokong tu berdiri sebab orang buat. Dan sebab ada orang dirikan tokong. Cubalah patung si dia jatuhkan di bawah. Boleh dia melompat ke atas balik? Tak boleh. Di situlah dia akan sampai kiamat dia duduk. Oleh maknanya, dia tidak berkehendak kepada zat. Kerana dialah zat. Patung tadi berkehendak kepada zat. Baru dia boleh diri. Dia ada batu. Dia ada simen. Dia ada cat. Barulah dipanggil patung. Kalau tidak, tetap dipanggil batu. Dan dia tidak berkehendak kepada orang yang membuatnya. Allah tidak berkehendak pada pencipta. Ini tu cukup memberi jawapan. Bumi siapa buat? Allah. Siapa buat langit? Allah. Siapa buat matahari? Allah. Siapa buat kita? Allah. Habis itu kalau Allah buat semua, siapa yang ciptakan Allah? Ada orang tanya. Siapa yang ciptakan Allah? Tutup. Allah tidak ada siapa yang diciptakan. Dalilnya, qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Allah tak ada siapa buat. Dialah yang menciptakan yang lain. Dan yang lain tidak menciptakan Allah. Kalau ada yang menciptakan Allah, maka Allah menjadi makhluk. Baik. Dan Allah tidak berkehendak kepada zat. Allah tidak berkehendak pada tempat berdiri. Dan Allah bukan makhluk yang berkehendak kepada orang yang menjadikan Allah. Ketahuilah bahawa segala yang ada ini berkehendak kepada zat. Kenapa tuan-tuan ada rambut? Kerana masih ada hormon rambut. Kenapa tuan-tuan dah tak ada rambut? Sebab hormon rambut dah mati. Sel dah mati. Saya dah mati, bubuhlah ubat apa pun untuk tumbuhkan balik rambut. Tak mau tumbuh. Sebab zat dia dah mati. Tak ada. Mata jadi buta. Kenapa tak boleh celik dah? Dah putih zat, dia kena radang mata lah. Memang putih dah wayar patah. Tak boleh sambung lah. Tak boleh zat, kena radang kanser semua ada lah. Pasal apa tak nampak? Pasal mata rosak. Itulah lemahnya manusia. Kenapa tangan tak boleh angkat? Lumpuh tak? Kenapa lumpuh? Kena angin ahmar. Oh, gitu. Tak boleh lega lah. Tak tahulah Ustaz, Allah izin lega. Kalau Allah tak izin, macam inilah saya. Itulah dia yang dikatakan makhluk. Segala benda berhajat kepada Allah. Tetapi Allah tidak berhajat kepada kita. Ketahuilah. Segala yang bermaujud itu berkehendak kepada zat. Dan kepada orang yang menjadikannya. Ataupun yang tidak berkehendak. Yang mana dapat dibahagikan kepada empat bahagian. Qiyamuhu ta'ala binafsi terbagi kepada empat. Yang pertama, yang maujud. Yang pertama, yang maujud. Satu saja. Siapa? Allah. Allah tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Dan Allah tidak berkehendak kepada yang dijadikan Allah. Allah tidak memerlukan yang menciptakan Allah. Allah tak perlu. Dan Allah juga tidak perlukan yang dia cipta. Allah tak perlukan air. Allah tak perlukan nasi. Allah tak perlukan mi rebus kaitan. Ya? Allah tak perlukan benda-benda itu. Allah buat bumi. Allah tak perlu duduk di bumi. Allah buat langit. Allah tak perlukan langit. Itulah maujud. Allah tak perlukan orang buat dia. Dan Allah tak perlukan benda yang dah Allah buat. Allah tak perlukan air untuk mandi. Allah tak perlukan nasi untuk kenyang. Allah tidak perlukan baju untuk dipakai. Allah tidak perlukan rumah untuk tidur. Tidak. Ini dipanggil maujud. Allah ada sifat. Sifat yang kedua, berkehendak kepada keduanya. Siapa? Makhluk. Kita. Kita berkehendak kepada yang menciptakan kita. Kita berkehendak kepada Allah. Kalau tak ada Allah, tak ada lah kita. Dan kita juga berkehendak kepada yang kita cipta. Ni gelas. Tak ada gelas nak minum air lagu mana. Tak ada botol nak simpan air macam mana. Tak ada kipas, panahlah kita. Tak ada baju, payahlah kita. Tak ada kereta, sungguh susah hidup kita. Tak ada berat, matilah kita. Tak ada udara, dua saat mati. Itulah makhluk. Perlu pada Allah dan perlu kepada sesama makhluk. Tuan-tuan tak boleh dakwa hidup seorang-seorang. Saya tak, saya tak campur dengan orang surau tak. Saya hair saya saja. Sakit demam semua saya. Saya tak campur. Saya tak perlukan orang. Ya, tak perlu orang. Kalau sakit besok macam mana? Entahlah, takkan tak ada sakit. Kalau mati nanti, biarlah kalau dia orang tak tanam pun, dia orang juga busuk. Baik je cakap ni. Buat tuan-tuan, buat je kena, datang berompak. Saya tengok pagar-pagar rumah tuan-tuan ni pun saya takut. Pagar mahal pada rumah ni. Perompak datang, kita pun tak tahu. Sebab saya tu, pintu pagar macam tuan-tuan je ni otomatik tekan daripada kereta. Buka gerak-gerak. Dia pun masuk. Elok dia masuk. Orang jahat masuk. Sekali je masuk tuan-tuan. Ha, macam mana? Masuk sekali. Dia tutup kereta pagar, orang jahat pun duduk sekali. Masuk dalam rumah, merompak tak pintu di kepala. Tidur, pembantu rumah tidur, isteri tidur, anak tidur. Di mana? Atas permaidan ni. Digunakan mereka tu dalam permaidan ni. Ha, duduk dia diam sendiri. Maka perompak menggeledah satu rumah. Siapa tahu? Jiran-jiran tak tahu, kawan-kawan tak tahu. Sebab nampak masuk baik je. Jiran-jiran tengok, oh tetamu lah tu. Dua-dua orang masuk elok je tempat. Ha, tu nampak bahaya situ pula. Rumah tinggi pagar daripada orang macam tu pula. Rumah tak ada pagar pun susah juga. Ada pagar, rupanya lagi susah. Ini dipanggil sebagai makhluk. Berkehendak pada Allah dan berkehendak kepada sesama makhluk. Yang ketiga, berdiri kepada zat dan tidak berkehendak kepada yang menjadikannya. Ini dipanggil sifat Allah. Sifat Allah. Dia berkehendak kepada zat, tetapi tidak berkehendak kepada yang membuatnya. Tak perlu kita nak ajar Allah supaya jadi penyayang, supaya jadi pengasih. Memang Allah dah pengasih. Tak perlu dah. Setengah orang, dia marah. Doa dia lambat makbul. Doa siang malam ustaz tak ada makbul pun. Dia marah. Sekarang ni kamu minta. Minta pada Allah. Minta ke suruh. Tuan-tuan berdoa ni. Berdoa ni. Minta ke suruh. Minta Allah bagi ke suruh Allah bagi. Salah satu sebab doa tak makbul ialah kita menukar daripada minta kepada suruh. Sebab tu Allah tak makbulkan doa kita. Kita minta, ya Allah, dengan rahmatmu, ya Allah, perkenankanlah doa aku ni, ya Allah. Tu minta. Yang kita sekarang minta apa? Suruh. Ya Allah, bagilah aku yang tak beri juga. Itu yang Tuhan lambat. Bila kita suruh, siapa nak bagi? Allah Tuhan. Kita hamba. Kalau Tuhan pengarah, budak di bawah tuan-tuan, suruh tuan-tuan. Tuan-tuan kata apa? Ha, siapa aku, siapa? Cuba minta dekat dia. Tuan, tuan ni baiklah tuan. Senyum tuan pun saya tengok seronok dah. Manis je. Mesti dia bagi. Itulah nama dia minta. Jadi kalau Allah lambat bagi ke, cepat bagi ke, belum bagi ke, redha saja. Jangan pandai-pandai. Minta lah, tak bagi. Itu namanya suruh. Paksa Tuhan. Tuhan bukan layak dipaksa-paksa. Dia Tuhan. Dia bagi, ambil. Dia lambat bagi, redha. Dia cepat bagi, alhamdulillah. Ini yang saya katakan pagi tadi, kuliah subuh tadi, ada orang yang bila berdoa, malas berdoa. Siapa nak bagi? Habis-habis sembahyang maghrib, ya Allah, ya Tuhan. Macam selalu lah, ya Allah. Habis. Siapa nak bagi kat dia? Dia doa pun, macam selalu lah, ya Allah. Tak, macam pergi kita kopi ya. Mama, macam biasa satu. Habislah. Dia ingat Tuhan tu macam mama lama. Jadi kita kena ubah tuan-tuan minta. Cuba tuan-tuan tengok Rasulullah. Rasulullah berdoa macam mana? Rasulullah berdoa, pujinya banyak, mintanya sikit. Allahumma anta nur samawati wal ardh wa bihin. Allahumma anta malikus samawati wal ardh wa ma fihin. Allahumma alaika tawakkaltu, alaika anabtu, wa alaika raja'tu. Dia puji Allah. Berjela-jela Nabi puji Allah. Last kali baru doa, faghfirli, faghfirli, faghfirli, faghfirli, ma min zambi, wa ma akhar, wa ma awas, wa dia untuk. Sikit saja doanya, tapi mintanya banyak. Mintanya sikit. Pujinya banyak, mintanya sikit. Puji ya, ya Allah, engkau lah Tuhan langit, engkau lah cahaya, engkau lah yang berkuasa kepada engkau lah aku punya. Puji Allah, minta je sikit. Kita pula minta banyak, puji sikit. Minta dan beri, ya Allah berikanlah, berikanlah, ya Allah berikanlah. Puji tak ada, siapa nak bagi? Cuba tuan-tuan puji orang banyak, mesti bagi. Tu kereta kamu cantik, baju kamu pun cantik, lawang betul kamu. Memang cantik lah. Yang dia explore, insyaAllah dia bagi. Ini tidak. Terus minta duit, siapa nak bagi? Cuba puji banyak-banyak dulu. Baik, yang keempat, yang terakhir. Yang berkehendak kepada orang yang menjadikannya kerana dia makhluk. Tetapi ia tidak berkehendak kepada zat. Kerana dia zat, iaitu segala zat yang baharu. Baik, inilah dia empat sifat bagi qiyamuhu binafsi. Baik, kita lihat kitab Al-Mu'in al-Mubin. Baik, kita sampai buku surat berapa? Al-Mu'in al-Mubin. Saya tak ada. Buku surat sebelah lah. Surat 17. Ha, yang jauhnya apa? Yang jauh. 14. Baik, tajuk dia apa? Adat-adat? Adat-adat yang berqada. Yang kelima ya, buka surat yang ke-11. Yang jawi buka surat ke-11. Adat-adat orang yang berqada hajat. Yang kelima. Hendaklah menutup kepalanya walaupun dengan sapu tangan. Itu adat yang kelima. Kalau macam masuk tandas tu Ustaz, nak pakai tutup kepala lagi tu Ustaz. Pasal tandas tu dah ada siling, dah ada bumbung Ustaz. Tak payah, tak apa dah kalau dah masuk dalam tandas. Okey lah tu, kira siling tu tudung. Yang hak di sini ni, ya, yang di sini ni bawa masuk kalau tempat lapar, tudung. Dalam tandas tu tuan-tuan, tuan-tuan nak ngadap ke mana pun tak apa. Dengan syarat besar dan lebarnya tak lebih daripada 4 hasta. Macam tandas kita tu kecil lah tu. Ha, yang tu mengadap ke mana pun tak apa. Dalam mazhab Syafi'i, mengadap ke kiblat pun tak apa, mengadap ke belakang kiblat pun tak apa. Mengadap ke sana pun tak apa, mengadap ke sana pun tak apa. Sebab biliknya kecil. Kalau biliknya besar, boleh tidur baring dalam dia, maka jangan menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Macam tandas kita tu menghadaplah ke mana pun. Ada yang bergaduh kerana masalah tandas menghadap kiblat. Bergaduh-gaduh, tak siap. Bila saya pergi ceramah, mereka tanya, Ustaz, macam mana tandas kami Ustaz? Kenapa? Menghadap kiblat haram. Saya kata, masalah apa? Kecil tak apa. Benda ni kecil, mengadap ke mana pun tak apa, berduduk pula, berpintu, tak apa. Kami cadang nak buka lain pusat, punggah lain buat baru. Saya membazir. Biarlah. Bila saya kata, mengadaplah ke mana pun kalau tandas tu kecil, tak apa, tak salah dalam mazhab kita. Orang ni pula kata, ha, aku dah kata lah, aku tak percaya. Depan saya bertengkar pula. Bumpang, bumpang, buka. Ustaz ada kata tak boleh. Ni ustaz dia kata boleh. Saya kata macam inilah. Tak payahlah dibuang tandas tu. Dipercahkan tak payah. Sekarang ni tandas tu menghadap kiblat. Orang jangan menghadap. Faham tak? Biarlah rangkuk tandas tu menghadap kiblat. Orang yang duduk semenung dalam dia tu jangan menghadap. Orang tu lah adjust ni. Dia duduk lah situ. Apa salahnya? Dia bukan masalah tandas tu yang jadi peraturan. Yang jadi peraturan ialah orang yang buang situ. Itu tambahan maksud saya ni. Lantaklah tandas menghadap mana pun. Yang pentingnya, kita tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau nak gaduh juga. Apa yang susah je benda kecil-kecil. Itulah orang kita. Tak habis-habis orang kecil. Masalah kecil tak bincang. Sampai sanggup nak dipecahkan tandas tu RM20,000. Kalau pecah RM20,000 lagi dah RM40,000. Biarlah lantak lah macam itu. Saya dah kata dah tadi, Imam Syafi'i kata boleh dengan syarat tak lebih daripada 4 hasta. Boleh tu, tu tak 4 hasta tu. Besar macam tu 2.5 je. 2 kaki je. Dia 4 kaki lebih. 4 kaki sini, 4 kaki ke depan. Tu tak sampai lah. 4 kaki pun. Yang keduanya, lantaklah dia belah mana rangkuk tu mengadap. Dia pentingnya kita lah. Kalau tak puas hati juga. Eh, dah lah. Apa susahnya? Dia kata, ustaz masalahnya satu tanda tu tanda duduk. Tandanya kerana takkan kami duduk sini. Apa salahnya duduk? Ya? Agak-agak takut terjerulis ke dalam tu. Ambil kayu lapik. Tak duduk. No. Subhanallah. Benda sikit sangat kita ni nak gaduh tu. Baik, jadi sunat dia menutup kepala. Taklah dia kan idza dakhala al-khala attara ra'usah. Dan Nabi bila masuk ke dalam jamban menutup ia akan kepalanya, riwayat Al-Baihaqi. Kita ni benda hak tak elok kita pun nama lawa-lawa. Ya. Hak nama baik-baik, hak elok-elok perbuatan kita pun nama hodoh-hodoh lah. Saya pergi sesuai minyak, dia tak berbual toilet lah. Tandas pun tidak. Jamban lagi dah. Dia duduk, dia berbual tu bilik kemasan diri. Oh, kemas. Saya kata, mana tandas popok ni? Itu caranya. Tak mana. Rupanya dia tak tulis toilet. Dia tulis bilik kemasan diri. Oh, ni dia. Rupanya jamban. Nah. Masuk-masuk cermin. Cermin dia bangun. Saya kata, ada apa nampak aku ni? Saya masuk, saya tengok keluar balik. Tak nampak, nampak. Ya Allah, cubalah buat jamban tutup tu. Yang jamban tu lah, kita pun nama cantik-cantik. Padahal dia jamban. Pun nama tandas, bilik kesemasan diri. Tambah kalau tandas dekat lembu raya, tu lagi susah. Ya, orang kencing tu lah, air dia masuk tu lah kita. Saya tak apa ke bawah. Tu yang susah hati. Pintu pula tinggi. Orang boleh hendak ni. Ya Allah. Tak selesa langsung. Tuan-tuan. Tengah-tengah kita duduk menung. Tukar cuci jamban. Masukkan dia menyemuk. Dia nak angkat kaki kita. Oi. Dia pun hoi balik. Kita kata oi. Dia pun hoi balik. Oi, ya Allah. Tak selesa langsung. Baik. Tuan-tuan bubur lah nama apa pun. Bilik kemasan diri ke. Bilik solek ke. Bilik make up ke. Dia tetap namanya jamban. Baik. Hendaklah jauh daripada manusia jika di padang. Jika tengah-tengah laman ni jujur lah. Jangan nak jadi macam ilu. Aku suka je nak kencing berak. Balik reta pun jadi. Balik tembok pun jadi. Balik pokok pun jadi. Ataupun ada dinding daripada binaan-binaan. Dengan sekira-kira tiada mendengar orang yang di luar daripadanya. Ataupun suaranya atau tercium baunya. Kalau dah tandas di lepuh raya, tandas moden sekarang ni, di bawah ada lubang, di pintu pun ada rongga, bau dah masuk, air kencing meleleh keluar, kadang-kadang parit dia tu mengecik masuk kita, kadang-kadang dia punya tekanan pressure tu kuat, dia buka-buka melambung-lambung, betul? Yang tu selalu kat lepuh raya berlaku. Dia punya kuat tekanan air tu. Dia melompat-lompat getah tu. Masuk habis dalam bilik rumah orang sebelah. Jadi kalau ikut yang hukum syaraknya, biar tempat tu ada vibrasi. Ada tersembunyi. Bau pun orang tak boleh cium. Air orang pun tak boleh mengecik masuk pada tempat orang lain. Ini sunat. Ya, pembinaan tandas yang sunat yang ikut hukum. Yang seterusnya, hendaklah jangan bercakap-cakap melainkan kerana hajat. Ya, tuan-tuan pergi buang air kecil di dinding-dinding. Janganlah cakap. Ya, dulu kita kencing. Orang dulu-dulu kencing balik pokok kat dinding. Sekarang kat dinding juga. Cuma dah ada mangkuk. Ya, ada mangkuk. Kadang-kadang menyembang sama tamu kat dinding. Ada tiga mangkuk. Menyembang. Macam mana? Pernah raya? Tak lah. Sambil ditarik dibang. Kan tak ada adab macam itu. Malu. Orang Islam dia takkan, tuan-tuan. Saya, seumur hidup saya baru sekali. Pak Lebai, saya tengok kencing berdiri dekat dinding tanah. Di lebuh raya. Sekali saya jumpa semua hidup. Dalam hati saya kata, ya Allah, tak pandai kepiah atas kepala. Bila masuk dalam bilik, kencing dalam bilik. Tak? Saya pun tengok dia tu, bagi kepiah saya pun tak kata apa dia. Tengok-tengok anak murid saya. Nah. Malu lah. Ya, tuan-tuan. Orang pula pinang. Malu lah. Nak kata tak. Tak tahu lah. Bila sampai kuliah tempat dia, saya pun dah sebut lah benda tu. Dia tunduk. Dia kena jaga, tuan-tuan. Kita ada akhlak. Orang-orang pakai kepiah, orang mengaji, pakai songkok ni, minum pun jangan berdiri. Kencing apatah lagi. Pilah cari tempat-tempat yang tertutup. Baik, Nabi berkata jangan bercakap ketika buang qada hajat. La yakhrujur rajulani yadribani al-ra'id kashifaini an auratihima yatahaddatsani fa inna Allah yamqutu 'ala dzalika. Tiadalah keluar dua orang laki-laki yang sedang datang buang air besar dengan membuka kedua-duanya akan aurat. Banyak orang di kampung-kampung tu bila pakai kemplekat, dia suka pakai seluar jerut. Seluar jerut yang pendek, yang amran, bawa naik beca. Cerita penarik beca. Kan cerita amran, penarik beca. 1955. Tak pakai, orang tua suka pakai. Kadang dia bila nak pergi tandas, dia buang kemplekat, dia tangkuk dekat paku. Dia keluar tu dengan pakai seluar pendek, saya pergi ke jamban. Bila kita tanya pasal apa buka kain, dia kata takut kena najis. Baik saya tangkuk dekat surau kain. Dia pakai seluar pendek, dia pergi masuk tandas. Dia kira takut najis, tapi dia takut aurat dia terbuka. Satu benda dia jaga, satu benda dia biar. Kain terjaga najis, dia jaga. Aurat dia tak jaga. Kan tak betul. Dalam nak jaga satu benda, terlepas satu benda. Banyak orang macam itu. Tak apalah juga kalau setakat nak jaga kain, lu nak jaga semayang. Pergi rombongan. Seorang makcik tak turun semayang. Duduk atas bas. Tak turun semayang kok, kata orang lepas. Tak apalah, kain terlekung tak bawa. Tak semayang, hanya kerana kain terlekung tak bawa. Kenapa tak bawa? Dah tahu nak semayang. Tak sangka nak semayang. Boleh sangka-sangka pula nak semayang. Jadi orang depan tu kata, tak apalah akak, saya semayang dulu, nanti akak pakai telekung saya, ya? Apa jawab akak ni? Tak apalah, tak puas, pakai orang punya. Dia sanggup tak semayang, janji dia puas semayang. Dia sanggup tak semayang, janji dia puas. Nak jaga puas, akhirnya tak semayang. Sumpah, naik orang nombor dua. Orang nombor dua kata, akak tak apa akak, dalam masjid banyak kan telekong akak. Yelah dia apa tak pakai busu, kata dia. Biarlah akak padok di rumah. Dalam konon-konon nak menjaga kepuasan, mutu semayang, akhirnya langsung dia tak semayang. Baik, yang ke enam. Hendaklah jauh dia kata tadi, jangan bercakap. Dan bercakap kedua-duanya kerana sesungguhnya Allah murka atas kejadian itu. Nabi larang cakap. Dalam tanda cakap. Habis itu Ustaz, kalau cakap dengan handphone Ustaz, sama. Dalam handphone. Tengah aduk, ni handphone bunyi. Kering-kering, kering-kering. Halo? Ha, ha, ha, ha. Ha, aku nak jambal ni. Ha, ha, ha. Kita boleh dengar. Kita ingat dia cakap dengan kita. Halo? Ya. Kita ingat dia cakap dengan kita. Rupanya dia cakap dengan handphone dia. Ah, yang tu kita terkenal dah sekali. Kita ingat dia kenal kita. Halo? Ya, ya. Halo? Ha, kat mana? Sebelah. Ha? Sebelah apa? Rupanya dia cakap dengan handphone. Subhanallah. Jadi carilah tempat yang sesuai sikit untuk cakap tu. Baik. Kemudian. Hendaklah jangan berqada hajat pada air yang tenang. Lombong-lombong, tasik-tasik, kolam-kolam. Bukannya bergerak kolam tu. Untuk melilau je najis. Pusin, kena pusin ke sini. Jangan. Nak buang, air yang mengalir. Dan pada air yang melaut, banyak dengan sekira-kira tiada menjijikkan perasaan. Naha anil bauli fihi. Nabi menegah daripada berkencing pada air yang tenang. Riwayat termasuklah berak, bahkan lebih dijaga lagi berak. Macam kita dalam tandas kita tu air tenang tu. Dalam mangkuk tandas kita tu kira air tenang tu dia. Duduk cokong je air tu. Sebab tu bila dah buang, tolonglah. Faham? Ini saja yang tidak mempam. Kita dah sebut dah malam-malam. Saja dia nak pedaji orang ni. Bila dia nak keluar tandas tu, dia tengok orang ada ke tidak. Tak ada orang, dia keluar. Kalau ada, dia pam. Jahat orang macam ni, tuan-tuan. Senyembah dengan satu budak hak cuci tandas di Sungai Buloh. Dia kata, abang, selama abang kerja sini, macam-macam jumpa abang orang tandas ni. Macam-macam sikit, oi. Tak larat lah. Jaga panggil orang, sikit hati pun ada. Ada satu Cina tu, cik. Dia berak, dia saja tak pam. Saya lama ada dia tu. Dia dribble lori ni. Hari tu dia main, dia tengok jamban dia, tunggu je. Dia keluar jamban, dia cek jamban dia terus. Dia saja tak faham cik tu abang buat apa. Saya ambil tape dia tu, balik kat dia. Memang dia jahat pula. Ni cik, saya gerak cik. Oh, sungai buluh punya orang tu. tu dekat jati tamuri dengan puluh. Ah, ini kena macam tu. Tu encik tak kena buang abang, tak kena buang hajar lah. Tak. Tapi dia pun nak buang-buang dengan jil sama hai pun. Dia kata dia tak larat lah. Memang dia lu'im lah. Budak ni main berak je mesti tak jurid. Mesti tak faham. Tangan boleh basuh, lantak lah bukan najis pun. Tapi hati tu. Lepas tu ustaz encik dia tak buat lah encik. Ini kita jaga. Tak. Lepas tu kita nak salam dengan dia. Buzul hati. Saya cukup susah hati tu. Tuan-tuan jaga-jagalah. Tangan kanan ni tangan untuk bersalam. Kan? Dia jaga-jagalah. Saya ni berceramah ni merasa rata. Macam-macam orang saya jumpa. Dah tahu dah tangan tu nak salam orang. Yang tu korang hidung tengah kanan saya apa? Nah, terus hati tu dah. Duduk depan tu korang hidung. Tengah jari. Dekat dah habis. Jari anak ni. Dia masuk. Sagi salam aku. Ya. Lemak lah tuan-tuan. Sekejap dia nak salam. Dalam hati dia dah kata. Sekejap dia nak salam aku. Tak sambut sekejap lagi. Dia terata. Itu dia sumpah salam. Tapi saya fikirkan tak apa. Sebab ramai tak bersalam dengan saya kan. Dia lepas saya salam dengan dia. Cepat-cepat saya sapu korang ni. Saya tuan-tuan kena jagalah. Khususnya tuan-tuan ni yang berniaga. Bila korang hidung, korang telinga ke apa-apa. Basuh tangan. Dikira tuan-tuan ni mudarrib. Peniaga yang jahat. Bila tuan-tuan pegang satu benda cemar, tuan-tuan tak basuh, kemudian tuan-tuan buat makanan pada orang, tuan-tuan dipanggil jahat. Tak ada pelanggar duduk menung korek telinga. Korek telinga datang orang, "Amat, ni rebus satu." Ya. Tak basuh tangan. Yang itulah korek ini, yang itulah korek ini. Gaupan now. Kadang-kadang pergi putih jerawat kat cermin. Kadang-kadang pergi duduk gaupan putih tu keluar darah meleleh, pukul-pukul-pukul. Pamat saya tarik satu, siap. Tak basuh tangan. Subhanallah. Tuan-tuan boleh jaga ke benda? Kadang tarik bulu hidung, tarik. Bihok boleh satu, siap. Sebab tu makanan yang lebih kita yakin, makanan ni kita buat sendiri. Isteri kita masak, suami kita masak, kita makan. Mesti bersihnya. Kita hanya nampak cantik di luar kedai. Lampunya liklak-liklak. Duk suluh lauk. Bersihlah pinggan berkilat-kilat. Cuba pergi ke dapur. Sebelum ayam tu dimasak kari, ayam tu letak di mana? Di lantai. Nak masuk ke tandas, langkah ayam dulu. Baru masuk tandas. Keluar daripada tandas, langkah ayam dulu. Ayam duduk in between di situ. Air basuh najis pun keluar ayam. Air kencing pun kena ayam. Ayam tu lah dipotong. Tak basuh, tak basuh. Dia goreng. Ayam goreng. Kita pun tarik. Wah, berperisa. Baik kita buat sendiri di rumah. Lebih kita yakin tu. Ya, lebih kita yakin. Tambah-tambah zaman sekarang. Kebersihan dah hilang. Orang tak kisah lah. Orang sekarang bukan takut kebersihan pada Allah. Orang sekarang takut kebersihan pada penguatkuasa kementerian. Penguatkuasa Dewan Bandaraya. Kalau dia jaga kebersihan kerana Allah, semua dia jaga. Tapi kalau dia tunggu penguatkuasa ya, maka dia banyak menipu orang. Penguatkuasa tak ada. Tak ada lah bersih dia. Penguatkuasa ada, barulah dia bersih. Kerana diajar hanya takut pada penguatkuasa. Tapi tidak diajar takut pada Allah. Kenapa tiap-tiap kali Jumaat diajar ittaqullah? Takutlah pada Allah. Takutlah pada Allah. Itulah pengajaran paling baik. Buat kerja apa pun takut pada Allah. Nabi menyuruh takut pada Allah. Allah menyuruh takut pada Allah. Tapi kita tak disuruh. Kita hanya disuruh takut pada polis. Polis buat roblok, baru tarik tali pinggang. Tak ada polis, buat balik tali pinggang. Aksiden. Dia aja hanya takut pada polis. Naik motor, pakai helmet. Pasal apa? Roblok, polis, pakai helmet. Tarik cekak-cekak. Tak ada polis, dia buang helmet. Buang dalam, agar motor, relax. Jatuh motor, pecah kepala. Sebab dia aja hanya takut pada polis. Tak ada polis, tak ada. Cuba kita diajar takut pada Allah. Bila takut pada Allah, ittaqullah, di mana-mana pun kita akan jadi orang yang takut pada Allah. Baik, jangan berqada hajat, bukan. Jangan yang kesembilan. Jangan apa tu? Tulisan tak jelas di sini. Ha? Ha, padanya pa tu ya, pa. Tuluh-tuluh yang mana jawi tu tulihkan. Jangan pada. Jangan pada air yang sedikit kerana menjijikkan perasaan. Jangan pada tempat angin yang bertiup mata angin supaya tidak dikembalikan kepadanya percikan najis dan tidak mendatangkan bau yang kotor. Ya, belaga angin percik balik pada kain atas luar. Jangan pada tempat yang keras, yang dinding-dinding, sebab dia akan merecik balik kepada kita. Akhirnya jadi najis. Ha, buanglah elok-elok. Banyak orang bila masuk tandas, kaki seluar tak diangkat. Ditala pula kencingnya pada dinding yang keras. Merecik balik, kena kaki seluar, dia bawa semayang. Bila nak suah semayang ni? Lipat lah. Sebab tu kadang-kadang baik kita pakai kain. Boleh selak kain. Seluar nak selak mana? Orang perempuan pakai seluar jin. Maksud tanda, apa tu gadah tuan? Dah seluar jin ketat pula. Nak kencing macam mana? Laki boleh gagah lagi. Ha, ni kena fikirkan dalam bak. Saya tengok orang perempuan tu pakai seluar ketat-ketat ni macam tak kencing. Tak pernah fikir ke satu hari nak masuk tanda? Macam mana? Orang Islam ni orang yang berfikir sebelum dia jalan. Sebelum dia keluar rumah, dia akan tengok pakaian dia dulu. Pakaian ni membolehkan semayang lah. Bila boleh, baru dia pakai. Itulah orang Islam. Hidupnya hanya berfikir untuk ibadat. Kita nak mesyuarat untuk apa? Ha, boleh. Waktu tu tak ada waktu semayang. Kentingnya pukul 9 pagi. Hello? Kenapa mesyuarat pukul 2? Pukul 2 ni dah kita semayang Jumaat pun habis pukul 2. Kenapa perlu pukul 2? Janganlah buat pukul 2. Ni hari Jumaat. Orang Islam ni dia fikir macam itu. Kenapa aku boleh kahwin pukul 12 dan 3.30? Mayang asar macam mana? Mayang zuhur. Kenapa tak buat penuh kahwin pukul 9 pagi? Macam sekarang ni kan senang kalau buat penuh kahwin. Ha, sekarang ni. Semayang tak ada. Zuhur tak ada. Apa tak ada. Cuba tuan-tuan bulan 3 ni buat penuh kahwin jam 9 pagi. Sampai pukul 12. Tulis besar-besar dalam kad. Jamuan 9 pagi hingga 12 tengah hari. Siapa lewat, makanan habis. InsyaAllah semayang selesai. Zuhur selesai. Tukang hidang selesai. Tukang basuh pinggan selesai. Semua boleh semayang. Tapi kalau kita buat waktu semayang, banyak benda kita akan terganggu. Baik, kemudian. Dan jangan pada tempat yang, dan jangan pada lubang. Naha sallallahu alaihi wasallam an zalika. Janganlah kencing buang air besar pada lubang-lubang kerana ada makhluk lain di dalam lubang itu. Lemak nanti dia. Ada kala jengking, ada ular, ada ulat, ada tikus. Tuan-tuan pergi kencing dalam lubang tu pula. Buatnya dia lemah, dia terkejut. Dia keluar, tak, dia patut tuan-tuan suri. Tak paksai je. Sebab tu dia kata, ataupun haiwan yang kuat membahayakan orang yang mengqada hajat. Kalau boleh mengelak, boleh juga. Kalau dia duduk buang air besar macam tu, dia patutnya punggung, jenuh, mampus tu. Dia ada rumah dia. Tambah ular, dia duduk dalam lubang. Dia duduk dalam lubang, waktu panas-panas. Dia duduk dalam lubang. Tak pergi dia nak keluar air, dia cari air. Maka Rasulullah tak bagi kita buat macam tu. Dan jangan di tempat berteduh. Tu, tempat temubahan. Wakak-wakak pondok tu. Jangan tempat orang santai-santai. Jangan duduk buang di situ. Tak ada adab, tak ada sibik langsung. Dikencing tempat orang tunggu bas. Macam-macam tu saya tengok orang tunggu bas. Busuk ya amat. Kadang-kadang bawah terowong pejalan kaki. Atas jalan raya, bawah terowong jalan kaki. Ya Allah. bau ni, hapok, ancin semuanya ada. Pening pula. Nasib baik ada baju, kita tutup muka. Tu subhanallah. Apalah tak ada sibik langsung tuan-tuan. Kita patut makin maju, makin merdeka. Makinnya ada sibik ni tidak. Makin kotor. Ditulis macam-macam bawah. Ditulis macam-macam tempat. Ataupun jalan ke air, mata air. Ataupun di jalan. Sabda Nabi, ittaqul mala'inat salat al-biraj fil mawarid wa qari'at at-tariq wa az-zulli. Kata Nabi, takut olehmu akan tempat-tempat laknat yang tiga. Jaga-jagalah bila melalui tiga tempat ini. Yang pertama, buang air, berak di jalan air. Buang air di tengah jalan. Dan buang air di tempat berteduh. Siapa yang duk buang di tiga tempat ini, orang ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh para malaikat. Yang ke-14. Hendaklah ia memutuskan kencingnya. Memutuskan kencingnya dengan seumpama berdehem-dehem. Baik laki-laki, baik perempuan. Ataupun dibuat-buatnya berjalan. Oh, kena melompat-lompat lah tanda tak? Kalau dengar melompat tu boleh putus air kencing, melompat lah. Ya, melompat-lompat dia lah tanda. Tak apa. Orang sebelah pun takut. Apa air pula ni? Ya, lain macam ni. Kadang-kadang malu nak berdehem. Tambah orang perempuan, dia malu nak berdehem. Dia... bila berdehem, orang sebelah kata, shhh. Sedangkan Nabi suruh buat. Takut nanti bila semayang, air kencing keluar. Najis kita. Baik. Haram buang air di atas barang makanan yang dimakan manusia. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Jangan duk kencing atas roti. Jangan duk buang air besar atas nasi. Dan juga haram atas sesuatu yang dihormati seperti nama Allah, atas tulisan yang ditulis nama Allah, atau di atas masjid, dalam masjid dikencingnya. Tuan-tuan cuba tengok tu, hak ni masjid haram. Haram tak haram lagi tak? Tak turun di bawah malak, dia pergi ke belakang, dia kencing di belakang. Tuan-tuan Arab tu tuan-tuan. Kita ni dengar Arab bangga habis lah. Padahal teruk lepa pada kita lah. Kita orang Melayu ni bila nak pergi tandas, turun jugalah sikit-sikit lutut pun. Lepa dah lah, cari air zam-zam, pergi lutut-lutut bertahan. Dia pun motor hidup tu lah. Tentu Arab ni malas. Ya? Baik. Kemudian. Dan haram juga lagi menghadap kiblat dan membelakangkannya jika di padang pasir. Nampak? Jika lapang. Jika ketiadaan dinding yang menutupi kira-kira 2/3 harta. Kalau lapang, haramlah. Tetapi jika ada binaan, tiada haram. Seperti disediakan baginya qada hajat. Ada dinding. Dan juga di padang yang telah berdinding yang 2/3 harta tingginya. Hukumnya, mengadaplah ke mana-mana pun tak apa. Sebab dah ada dinding, ada pintu. Masa itu tidak lagi dikira haram. Itu salah bergaduh. Orang yang bergaduh ni orang bodoh ya. Duk bergaduh masalah tandang mengadap kiblat. Bila dah ada dinding dan pintu, mengadaplah ke mana-mana pun. Baik. Sabda Nabi, apabila kamu datang hendak buang air besar, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan jangan melakangkan kiblat. Sama ada buang air kecil atau air besar, tetapi hendaklah kamu menghadap ke timur ataupun ke barat. Dan Nabi berkata lagi, bahwasanya Nabi berqada hajat di rumah Siti Hafsah menghadap ke arah Syam dan melakangkan Kaabah. Hadis mutafakun alaih. Maka ditanggungkan oleh ulama akan hadis yang pertama ini. Haram membelakang dan menghadap kiblat jika di tempat yang lapang. tetapi harus mengadap ke arah mana pun, di mana-mana tempat jika disediakan tempat yang khas untuk buang air besar dan air kecil. Baik, habis tentang adab-adab membuang najis. Habis dah ya. Baik, bulan depan kita akan masuk bab najis, najis pula. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi yang pertama, ada soalan? Ada masalah? Baik, kita akan masuk balik jam 5 minit belum pukul 10.55 lah ya. Baik, insyaAllah kita akan sambung kitab Muhimmah fil 'Ilmil Hadis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.